ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Itu merupakan pembuka doa kita ya, pemantap hati. Baik Ibu dan Bapak, untuk hari Senin murattalnya bisa dipersiapkan surah Al-Maidah di audio di ayat 94 hingga ayat 120. Surah Al-Maidah ayat 94 hingga ayat ke 120. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemanis Jakarta, kita masih meneruskan AI Uba ya. Nah, nanti untuk tadarus teleponnya rusak, ada gangguan. Jadi silakan ke 0812 ya nanti ya. 0812-0812-828-7881. 0812-828-7881. Boleh nanti ke sana kita tadarusnya. Kita coba sesuai dengan bulan suci Ramadan besok insyaallah ya. Pemerintah hari ini menetapkan ya mengadakan isbat penentuan. Tampaknya akan sama karena bulan kelihatannya 3 derajat di atas ufuk. Jadi jelas kelihatan, mudah-mudahan kecuali mendung ya. Tapi mudah-mudahan ya insyaallah lah yang terbaik. Karena memang pemerintah tidak mau gegabah. Karena ada hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu dengan melihat bulan, berbuka juga dengan melihat bulan. Nah ini, secara hisab, beberapa organisasi kemasyarakatan, keagamaan sudah menetapkan. Ada beberapa ya. Nah itu hargai, kita hargai. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebersamaan. Baik, Ibu dan Bapak, kita sudah memasuki huruf sa ya. Kemarin ta kan sudah. Sekarang ke sa-nya. Tadi kemarin ada yang ada ganjelan, ada yang SMS. Ini terima kasih Ibu, banyak ribuan SMS. Jadi saya tidak bisa ngebalesnya ya, jadi bingung gitu ya. Terima kasih yang intinya mengucapkan selamat menjalankan ibadah siam, ibadah saum, ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin dari Ibu dan Bapak. Kami terima sama-sama ya. Kami juga mohon maaf lahir dan batin sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Semoga siam kita, saum kita betul-betul mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Seperti apa yang beberapa hari yang lalu sudah kita sampaikan tentang hikmah siam, hikmah puasa. Itu ya, kenapa kita harus menjadi sasaran yang harus takwa. Karena bagi orang yang bertakwa akan diberikan furqan, jalan keluar. Ya, pembeda, bisa membedakan mana hak yang dan batil. Orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan. Min haisu la yahtasib ya, itu akan ada diberikan jalan yang tak disangka-sangka. Dan tempatnya orang yang bertakwa itu surga, jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu sudah kita bahas ya beberapa hari yang lalu. Terima kasih. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, kami tidak bisa membalas SMS semuanya karena banyak sekali ribuan ini SMS, sehingga saya harus baca hapus. Karena kalau nggak gitu nggak masuk ya ini. Jadi sama-sama saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah siam, ibadah saum. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah dan kemudahan dalam menjalankan. Karena ibadah puasa ini susah, sulit ya kalau tidak karena Allah. Kalau kita tidak mohon bimbingan, mohon petunjuk dan mohon kekuatan dari Allah. Maka kadang-kadang kita kan harus selalu ingat. Bukan kadang-kadang, harus selalu ya. Kalau dalam sahur gitu kan terbaik ya. Berapapun banyaknya sahur itu berkah, berada dalam keberkahan. Itu kan kita sering berniat namanya itu tasahur li kuwati ibadati. Itu saya niat bersahur untuk kuat, supaya kuat ibadah. Ini ada juga yang SMS, Pak Ari, gimana mandi? Mandi mah mandi biasa aja, mandi ya. Nawaitu ropal hadasil akbari anjamil badani padanillahi ta'ala gitu. Karena mau ini samalah itu ya. Niat mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Niat saya mandi besar, itu kan gak wajib karena Allah. Karena ingin menjalankan ibadah saum, ibadah puasa. Allah sudah tahu ya, karena hati, niat itu adanya dalam hati. Itu lafad, jadi jangan tipu dengan lafad. Kemudian juga Pak Hari, bagaimana niatnya supaya satu bulan? Nah ini, karena memang betul ibadah saum, ibadah puasa ini wajib, ini beda dengan sunat. Kalau sunat kita siang, ya itu Rasulullah sebelum zawal, asal sebelum zawal ya, ada beberapa, ada juga pokoknya niat siang hari, ya itu puasa sunat. Ya Rasulullah pas datang ke Siti Aisyah, ada makanan apa yang bisa saya makan? Gak ada yang makan yang bisa dimakan. Nah itu. Oh kalau gak ada, ya sudah saya saum aja, saya puasa aja, itu sunnah. Tapi kalau wajib harus dari malam. Nah gimana supaya tidak lupa, para ulama mengingatkannya dari satu bulan gitu ya. Niatnya kan lafadnya ya. Nawa itu sama godin anadai parusari Ramadan hadisnya sanati pada nilai ta'ala. Jadi udah dilengkapkan adaan ya, bukan kodoan. Nah ini, sejak saya puasa wajib satu bulan penuh, adaan ya, bukan kodoan. Nah, wajib karena Allah Ta'ala. Jadi kalaupun lupa, nah itu kita sudah niat satu bulan. Tapi itu tadi, niat itu kita sahur aja itu udah niat. Karena niat itu adanya dalam hati, hanya kita melafalkan gitu. Ibadah dengan Allah dengan hati aja cukup gitu, karena Allah mata. Tapi kalau ibadah itu berhubungan dengan manusia seperti nikah, lafadnya harus disampaikan. Itu kan saya nikahkan si ini bin ini karena dengan mas kawin sekian, itu kan seperti itu harus dilafalkan. Kalau ibadah itu ada hubungannya dengan manusia, sama zakat juga harus dilafalkan. Dalam artian kan kita yang kita berikan itu zakat, infak, apa sedekah gitu. Kan ada lafalnya, ada lapadnya gitu ya. Jadi untuk penanya itu mandi biasa aja, mandi besar ya. Takut ada sesuatu hal yang kurang bersih, kita mandi. Niat dalam hati, pakai bahasa Indonesia, boleh dilafalkan. Niat saya mandi besar, wajib, ya pardonillahi ta'ala. Ingin menghadapi bulan suci Ramadan, ingin puasa, boleh saja. Itu. Nawaitu rob al-hadasil akbari anjami'il badani pardonillahi ta'ala. Itu ya. Pakai bahasa Indonesia, apa itu lafad? Leh. Karena niat itu adanya dalam hati. Sama juga kalau puasa siam itu kita sahur itu sudah niat. Tapi kadang-kadang kita kurang begitu yakin, para ulama memberikan lapadnya. Karena takut lapadnya salah. Nah itu saumagodin an adai pada sehari Ramadan hadisanati pada nilai ta'ala. Niat saya puasa satu bulan penuh. Ya. Adaan tunai bukan kodoan. Kalau kodo, kalau bulan ini ibu gak bisa saum karena satu dan lain hal. Karena haid atau nipas kan gak boleh saum kan. Gak boleh puasa. Nah nanti kodo. Nah itu kodoan, bukan adaan di situ ya. Dan adainya. Baik itu mudah-mudahan. Tapi kalau gak jelas silahkan ibu dan bapak gak usah sungkan ya. SMS boleh, telepon boleh ke 0812-828-7881. Karena kadang-kadang kita sudah tahu, cuman karena jarang pakai lupa lagi. Ya kemarin Pak Hari bagaimana katanya hubungan suami istri boleh? Boleh di malam hari gitu ya. Nah, bahkan kalau para ulama suka bercanda memberikan, ya udah pas buka langsung ya, tapi kan sholat maghribnya gimana, itu bercanda ya. Ya tentu kalau setelah selesai sholat maghrib gitu, kalau sholat qiyamul lailnya, nah, tarawihnya mau dimalamkan ya nggak apa-apa, tuh tarawih dulu ya. Nah, itulah teknik ya, trik. Baik, ini ya, surah Al-Furqan. Coba nanti dilihat ya. Baik. Mohon maaf teleponnya tidak bisa dihubungi ya. Di 85904785 karena mengalami gangguan. Tapi kalau mau SMS silahkan ke 0812-828-7881. Atau nanti bertadarus ya, bisa ke situ nanti. Gitu. Baik, dilihat ininya. AI ubahnya ya. Kemarin sudah sampai ta. Tati tubat tu dan tanitat naminal mut nimati dan tanita. Itu ya, sambil belajar baca ini bagus. Jadi untuk yang baru belajar, yang nol, yang sudah pinter juga bagus. Karena ada tajwidnya di sini untuk ngajarin juga bagus gitu. Nah, ini selama awal bulan suci Ramadan saya ada taklim di PT Pelni Gajah Mada. Yang ingin hadir silahkan ya, terbuka untuk umum di masjid. Di masjid apa saya belum tahu ya, Bu Neneng nanti. Jadi dari hari Selasa Rabu, Kamis, Jumat. Itu silahkan gitu ya. Yang ingin hadir pada sholat zuhur di Bea Cukai hari Selasanya ya pagi. Ya, Bu Yayu ya, mudah-mudahan nih. Bu Yayu, Ibu Vivi, Ibu Isa, Pak ya, Bu Vivi, Ibu Isa Anwar juga ada di pulau Mas. Sa ya. Mulai Sa. Kalau pelannya begini. Sa si su, sa si su. Sa si su bas. Sa si su bas. Su su sang ikhfa. Ikhfa ditahan. Su matobi. Su sang sanisas naminal mus nimasi sanisa. Nah, dilakukan lebih enak lakukan, memang belajar lagu. Sa si su bas. Sa si su bas. Su sa sa ni sa na minal mus ni masi sa sa ni sa. Jadi alif masih ingat? A i u ba u an u an gitu ya, idhar jadi lebih. U an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Babi bu bab, bu bam bani bab na minal mu bani mabi bam bani ba. Tati tu bat, tu ta ta ni tat na minal mu ni mati ta ta ni ta. Sa si su bas. Susa-sa-ni-sa-sa-minal-mus-ni-ma-si-sa-sa-ni-sa. Jaji-ju-baj. Kalau-kalah, sugro yang di akhir jadi kubro. Ya, jadi sugro juga kalau di akhir kalimat, di akhir susunan jadi kubro. Yang sugro juga. Mana? Lam yalide walam yulade. Jadi sugro jadi kubro kalau dia. Gitu ya. Janji ju banj ju ja jani jaj na minal mujani maji ja jani ja. Janji ju banj ju ja jani jaj na minal mujani maji ja jani ja. Ha hi hu ba huhan huhan haniha na minal muhni mahihan haniha mahihan. Idhar nun mati atau tanwin ketemu ha di sini ya, idhar halki, huruf-huruf halki tenggorokan. Ha hi hubah huhan haniha na minal muhni mahihan haniha. Saya bilang ini materinya dasar tapi penting buat pemula, buat yang sudah lancar, yang buat yang sudah mahir. Sudah mahir kan belajar lagu, ngajarin lagu seperti itu. Ya. Ha hi hu. Ha hi hu ba. Hu han hani ha na minal muhni mahihan hani ha. Itu ya. Jadi kalau napas pengen cukup dipercepat. Ha hi hu ba hu han hani ha na minal muhni mahihan hani ha. Ha ini juga termasuk huruf hamas. Kita kan tahunya umumnya hamas itu tak sama kaf jika mati. Padahal bukan hanya itu. Huruf hamas itu ada 10 gitu ya. Itu di antaranya tak sama kaf jika dimatikan, itu jika berhenti membacanya itu jadi hamas. Itu ya, padahal hamas itu ada fa, ada ha, ada sa, ada ha, ada shin, ada kha, ada shad, ada sin, ada kaf, ada ta. Disingkat, nah dalam madam, pahathuhu syakhsun sakata. Apa sih hamas itu? Hamas itu artinya perasaan yang halus. Sedangkan menurut istilah hamas itu adalah jariyanun nafasi indan nutqi bil harfi lidhafil i'timadi 'alal makhraj. Keluarnya, berhembusnya napas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Itu hamas. Lawannya hamas kan nanti istiqla kenceng ya. Kalau istiqla kan ada penekanan. Di sini enggak ada penekanan. Mengalir. Hamas itu ta dan kaf itu terjadinya kalau mati. Allahu akbar. Jangan aku akbar. Kan banyak yang dikol-kolahkan. Itu ya. Bukan kol-kolah itu hamas gitu ya. Nah ini ha. Ha hi hu bah. Hu han hani hah naminal muhni mahi han maniha. Nah iya ini terima kasih Ibu Neneng ya. Kita ada dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di PTP ini di Masjid An-Nur. Boleh kan Ibu ya orang luar ke situ? Terbuka untuk umum kan masjid. Kalau masjid. Nah inilah ya. Masjid itu beda dengan agama lain kan. Kalau agama lain kalau bukan warganya gak boleh gitu ya. Ini masjid itu universal. Siapa aja boleh masuk. Tapi belakangan ya itu ya ada oknum. Jadi kalau bukan golongannya dia. Kalau kita sholat di masjid itu. Kita dianggapnya kafir. Dianggapnya kita najis. Habis sholat diempel. Ajaran mana? Ada lagi nanti ajaran itu harus bai'at dulu. Gak ada bai'at. Itu bai'atnya cukup dengan syahadat. Gitu ya. Ada kan? Itu kalau gak bai'at dengan gurunya gak lengkap, gak sempurna. Kenapa harus dengan gurunya? Ini makanya saya sering kali bilang belajar itu cari guru yang banyak. Bukan satu. Jadi kalau gurunya satu, fanatik guru. Fanatik itu apapun gak bagus gitu ya. Itu. Jadi fanatik dengan keesaan kepada Allah, kepada Rasul, iya gitu ya. Tapi kalau fanatik dengan guru jangan. Maksudnya gurunya harus banyak. Guru tafsir ini. Dalam tafsir aja kan berbeda-beda pemahamannya ya. Guru tajwid ini ada dari LBIK, ada dari Kayu Manis, ada dari sini, ada dari sini. Silakan yang banyak. Guru fikih ini, guru waris, ya macam-macam kan. Makanya di Al-Azhar atau di mana ada jurusan. Sama kayak dokter kan. Ada jurusan syariah, ada usuluddin, ada tarbiyah, itu ya. Itu ada fakultas adab, sastra Arab. Ini memberikan gambaran bahwa wama utitu minal ilmi illa qalila. Ulama juga gitu, ada ulama fikih, ulama sorob, ulama nahu, itu ya, ulama ilmu waris ini, itu. Jadi carilah guru sebanyak banyaknya, itu. Dan bandingkan sesuai nggak dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Emang ada guru yang nggak sesuai? Banyak kan disinyalir oleh Nabi, nah, itu ya. Nanti akan ada ulama su, ya, bukan ulama al-ulama warasatul anbiya. Kalau sudah gitu, dola wa dola, sesat dan menyesatkan orang banyak gitu ya. Masa sholat sampai bersiul, masa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Nabi terakhir, itu kan udah gak beres. Nah itu ya, jadi cari guru yang sebanyak-banyaknya. Perbandingkan ada satu guru dengan guru yang lain, itu bukan tujuan apa-apa, supaya jangan terlalu fanatik sama satu guru ya. Gitu, makanya saya sering bilang, kalau sudah pinter tajwidnya satu, cari ilmu yang lain lagi. Jangan ngutip tajwid melulu. Tajwid penting gitu ya. Karena kalau enggak ada tajwid, Quran itu turun dengan tajwidnya. Itu sering ya disampaikan bacaan pendek, bacaan panjang itu dalam Quran punya arti. Nah, itu. Jadi silakan di Masjid An-Nur ya, Bu Neneng ya. Ini yang ingin hadir ba'da salat zuhur ya di sana. Di hari-hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Biasanya kan kalau Rabu di mana? Di Bidakara. Selama puasa di Bidakara libur. Nah, nanti minggu kedua, ketiga, keempat saya di Depok ya. Di Pesona Depok jam 9 sampai jam 12. Kamisnya biasa di PT Timah. Selasanya biasanya di Bea Cukai ya Bu Yayu ya. ini Bu Kus, Bu Vivi di Becukai. Jumatnya di Depok, tapi untuk minggu pertama ini di Depok Jumatnya libur dulu. Nah, baru minggu kedua, minggu ketiga, keempatnya nanti ya. Itu ini ada yang bertanya juga Pak Arit, witir gimana witir? Ya witir kan penutup salat. Jadi kalau ada niat mau salat malam, habis salat tarawih, witirnya jangan witir dulu gitu ya. Gimana kalau sholat witir, kan kalau tarawih ditutup dengan witir malam. Ya udah pas witir, ibu nggak usah witir, bapak nggak usah ikut witir dulu, karena ada niat mau sholat malam. Tapi beberapa ulama ada yang menyatakan itu kan teori seperti itu katanya. Kalau kita sudah sholat witir kemudian bobo lagi malam, buka lagi sholat hajat itu ya tahajud, nggak apa-apa. Ada yang menyatakan begitu juga. Tapi itu tadi, kalau memang menurut segi teori, kan witirnya siang itu maghrib, sholat maghrib. Witirnya malam ya sholat witir itu. Ya Bu ya, jadi silahkan aja. Jadi pas witir orang, kita gak witir. Nah, sholat taraweh itu ya Nabi mencontohkan, tidak mencontohkan berjamaah. Nabi hanya pertama kali taraweh, dilihat hari keduanya banyak orang, nah Nabi di rumah gitu. Takut dijadikan wajib. Tapi kan sekarang gak mungkin jadi wajib gitu ya. Karena Rasulullah sudah, syar'inya sudah tertutup gitu. Sudah tidak ada kemungkinan jadi wajib. Jadi silahkanlah itu. Ada yang ternyata Rasulullah melaksanakan 13 taraweh itu. Itu ya. Bukan 11. Bukan 12 ya. Bukan 11 ya. 4, 4, 3 kan ada yang 11. Ada yang 2, 3. Nabi itu melaksanakan 13. Nah nanti ada hadisnya ya. Ternyata qiyamul lailnya 8-nya itu taraweh ya. Qiyamul lail, salat malam, 3-nya witir, 2-nya salat fajar. Nah ini orang yang sering ngebantah gak ada salat fajar. Ada, itu Nabi melaksanakan 13 rakaat. Itu dalilnya kuat nanti ya. Nah, kita bahas dari hadis yang sahihnya. Jadi Rasulullah salat malamnya, tahajudnya, qiyamul lailnya, tarawehnya lah atau bahasanya ya, salat tarawih 8, salat witirnya 3. 8 tambah 3 berapa? 11 kan? Nah, salat fajarnya 2. Kenapa begitu penting salat fajar? Karena bagi orang yang melaksanakan salat fajar, bila dibandingkan dengan dunia dan seisinya lebih mulia orang yang melaksanakan salat fajar. Nah, enggak, di Mekah fajar itu subuh. Iya, yang enggak pakai usholi mah enggak kelihatan. Yang suka ngelapadin mah kelihatan. Kalau subuh kan usholi padu subhi. Rakaataini mustaqbilal qiblati adanillahi taala, yang suka melafalkan. Sedangkan salat fajar usholi sunnatul fajri. Rakaataini itu mustaqbilal qiblati adanillahi taala, beda. Rasulullah itu selalu melaksanakan salat fajar. Walaupun bacaannya itu kadang-kadang kata Siti Aisyah, saya bingung. Nabi itu baca surat apa enggak, saking cepatnya. Karena yang dibaca di situ Qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas gitu. Jadi sebelum ke masjid, nah itu. Jadi kalau menandakan Nabi salatnya 13 rakaat, berarti salat fajar itu sebelum salat subuh. Ada juga yang menyatakan pas azan subuh. Jadi kan salat fajar dulu di rumah. Nah, terus kemudian ke masjid kan ada salat tahiyatul masjid, qobliyah subuh, baru sholat subuh, sholat fajar. Bahkan saking utamanya sholat fajar dan qobliyah ini, kalau sudah mendawamkan, kalau dia tertinggal atau lupa, kadang-kadang Nabi mengkodoknya. Nah, gitu melaksanakan sholat sunat fajarnya setelah sholat subuh, sholat fajar keluar, turun setelah matahari. Nanti kita lihat dalilnya. Kita bicaranya dalil ya. Gitu. Jadi sama seperti Rasulullah kalau mau puasa itu Sya'ban itu sudah gak boleh lagi. Nah seperti hari ini kan sudah deket-deket, sudah gak boleh lagi. Tapi bagi orang yang sudah dawam puasa Senin Kamis, puasa Daud atau Kodo, itu masih diperkenankan gitu ya. Inilah. Nah jadi perlunya kita belajar memahami dalil. Jadi jangan berantem aja. Masing-masing ada yang dalil, ini yang mengerjakan 23, ada yang 39 dan 33, ada yang 11. Ya, masing-masing punya dalil ya. Nanti kita bahas dalilnya masing-masing ya. Gitu. Yang jadi masalah, kasihan saudara kita yang di bulan suci Ramadan ini gak sholat. Nah, di kampung saya mah begitu. Mudah-mudahan di Jakarta mah gak terjadi ya. Gitu. Kenapa Pak Ari? Jadi kelihatannya puasa itu sesuatu hal yang harus Memang iya, cuman sayangnya puasanya dijaga gitu ya. Salatnya enggak. Padahal salat itu penting, salat itu nomor satu. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain kan intinya kuncinya di salat. Karena amal ibadah itu yang terpentingnya awalu mayuhasabu minal abdi as-salah. Awal sesuatu amal diperiksa, diterima itu karena ada salatnya. Kalau enggak ada salatnya yang lainnya ya sudah enggak diterima, enggak diperhitungkan itu ya. Nanti kita bahas masing-masing kan seringnya dari indeks Quran itu kita sudah mulai paham. Gitu. Jadi puasanya ya, salatnya enggak atau kumaha ya? Salatnya juga gitu ya. Ada juga nanti salatnya iya, puasanya iya, zakatnya enggak, zakat fitrahnya enggak, jadi enggak nyampe juga gitu. Orang saya mah nerima itu lain cerita ya, kalau yang menerima mah. Zal ya sekarang nih zal. Zadzidzu bal. Ini mohon maaf teleponnya mengalami gangguan, jadi ya ini aja dihabiskan ya. Kalau mau ada terus nanti. Zadzidzu bal. Zal. Zadzidzu bal. Zuzan zanizan min al mazni mazizan zanizan. Agak sulit zal ini ya, kayak lidah dilipet. Zal ini prosesnya sak dari sa, sa zal, zo, tiga huruf yang sama itu ya. Sa, sa lidah ke ujung gigi ke langit-langit di atas, sa tarik lidahnya ke dalam jadi zal, tarik lagi ke dalam jadi zo, itu tok titik. Nah, persamaannya sa, yang sama juga ta, ta, tuh, to, ya, ta, ta, dal, to, tuh, ta, dal, to, itu mah keras-keras, ta, dal, to, nah, dikasih titik, ta, ta-nya jadi sa, tambah titik satu, kan asalnya ta dua titiknya, tambah titik satu, jadi sa, sa, dal, dalnya, ya, dikasih titik jadi zal. To-nya dikasih titik jadi zo. Tuh. Sa, zal, zo. Ini susah. Kalau orang Sunda yang gak belajar jadi a'udu, a'udu, a'udu. Itu ya, Bu Hartono ngangudu lain lagi itu nga. Ada lagi di ya, Jawa nga. Tapi sekarang mah sudah enggak ya. Tapi ada beberapa sih yang sepuh-sepuh masih. Kalau di Betawi a'uju, kerapuhan. Jadi siapapun dimanapun sama. Ustadz Muammar kan orang Jawa, Maria Ulfa orang Palembang, sama semua. Itulah universalnya Al-Quran. Jadi pengucapannya sama, gitu ya. Yang jadi patokannya jangan ustadz-ustadz. Kok ustadz saya mah ngalamin? Ya, lihatnya Syekh yang dari Arab tuh ya, itu Al-Matrud. Bacanya alhamdulillah ngalamin nggak? Enggak ya. Al-Matrud, Syekh Al-Huzaifi. Banyak kan ya murattal-murattal itu, coba. Nah, ini menjadi acuannya ke sana. Karena bahasa Arab ya. Makanya kata Nabi, bacalah Al-Qur'an sesuai seperti orang Arab, lidah orang Arab yang fasih. Yang paling fasih ya Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zal, zal agak sulit. Zazizubal. Zazizubal. Zuzan zanizan min al-muzni mazizan zanizan. Ya. Rariru. Ro, ro, ro, tafhim, tebel. Rariru, bukan rariru, ro, ya. Roriru, itu. Iya. Ini Pak Warno di Tangerang. Ada bukunya enggak? Ada fotokopiannya ya, nanti. Nah, dari Tangerang kan kalau ke Gajah Mada deket tuh ya, Bu Neneng. Di PTPL ini Gajah Mada di situ. Nah, ke situ saya ada 4 hari di situ. Dari mulai Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Insya Allah nanti saya bawakan fotokopiannya. Perbanyak, bagikan gitu ya. Kayak indeks itu yang ibu dan bapak miliki, bagikan di fotokopi ulang. Ya silahkan. Adakan kelompok-kelompok kajian. Enak kok. Kenapa? Belajar terjemah mah mudah. Kalau menerjemahkan susah. Itu kan kadang-kadang kita suka salah paham. Sama Pak Kiai kita dulu, kamu berani-berani ya menerjemahkan, ilmunya gak ada. Benar, gak boleh. Menerjemahkan mah harus punya bahasa Arab, nahusorobnya, asbabun nuzul, lengkap gitu ilmunya. Nah, sekarang kita baca terjemah orang-orang yang pinter itu gitu. Mudah. Kalaupun ada kesulitan, di bawah terjemahan Departemen Agama itu ada tafsirannya. Itu nggak lengkap. Beli minimal dari mulai tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, itu ya. Tafsir Fijr Al-Quran, tafsir Al-Misbah, itu ya. Enak itu. Memang enak juga, harganya cukup lumayan ya. Ya, nyicil belinya. Itu ya, Bu Rusdi. Enak kan belajarnya itu, baca jelas gitu ya. Itu. Jadi untuk tidak pintar itu sekarang tidak ada alasan. Karena apa? Kitab-kitab itu dari Arab Saudi yang itu sudah diterjemahkan, Fiqh Sunnah, Riyadhus Salihin ya. Itu banyak buku-buku ya. Haikal, ada lagi banyaknya, sejarah-sejarah Nabi sudah diterjemahkan. Kita tinggal baca aja, tinggal mau. Tinggal mau, orang belinya mahal. Ya ke perpustakaan, di perpustakaan nasional itu banyak ya. Asal maunya dah, gitu. Nyiro, ya. Rori rubar, ruron. Ronnya, nun mati ketemu ro, jadi idgham bila guna. Kan saya katakan, ini lengkap sekali. Untuk ngajarin anak-anak juga enak, anak-anak itu. Inilah motivasi kenapa saya ada buku ini, ada lagu ini. Karena tahun yang lalu, tahun baru yang lalu, saya lihat anak-anak menyanyi apa tuh, lagu Munajat Cinta itu ya. Malam ini ku sendiri. Ah, ada yang ngamen di depan rumah, ya gitu ya. Pakai ngamen sekarang mah bawa gitar, bawa apa gitu ya. Itu anak-anak pada kumpul, ada 50-an mah kali ya. Bohongnya 50, mungkin 10-20 gitu ya. Itu semuanya anak-anak bisa ngikutin. Dari mulai anak 1 tahun, 2 tahun, 3, sampai ya anak-anak lah gitu lah ya. Hafal, sampai nenek-neneknya juga hafal ya. Bu Ali Muzaikan hafal buburannya. Nah ini, saya sedih, ya Allah ya Rabbi, kok anak-anak bisa hafal. Saya juga mikir, ya Pak Ari, kalau ada iklan, ada lagu di televisi, anak-anak cepat hafal. Saya juga cepat hafal, kalau pelajaran kok enggak. Ya mungkin karena jarang dipakai. Nah, dari situlah saya, oh ya, Quran itu juga belajar harus menyenangkan. Diawali dari ini. Belajar lagu, gitu dilaguin ya. Ternyata memang menarik jadinya. Nah, ini adalah lagu ini, gitu. Lagu ini sebetulnya, tulisan ini sudah ada sejak lama, gitu ya. Sering dipakai, cuman kadang-kadang terlupakan orang. Nah, ini latihan makhraj ya. Roriru baur, baur. Ronya tafhim, karena sebelum ro mati baris di atas. Roriru baur, rurarani rarna minal murni marirarani ra. Roriru baur, rurar. Tapi jangan ditahan ya, beda dengan idgham bigunah. Idgham bila guna mah asal nyamber aja. Rurar minal murni marirarira. Nih Bu Neneng ya, di PTP ini nanti diingetin. Teks ini harus dibawa nih. Karena ada buku tajwid hijau, ada teks ini, ada doa pemantap hati, ada ilmu tajwid lengkap. Nah ini nanti Bu Neneng panitianya ngingetin, biar saya bawa pakai itu. Belajarnya canggih ya, pakai komputer. Bahkan kita lagi membuat suatu program di komputer, CD interaktif. Nih Mas Adit ya di Bandung, ingin bikin. Tujuannya apa? Lillah gitu ya. Ingin berbuat sebisanya masing-masing gitu ya, sesuai dengan apa yang kita bisa untuk mempermudah orang memahami Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, gitu ya. Nah, ini, gitu. Zai, zazizu baz, zazizu baz, zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani zazay zazizu baz zuzan ikhba zu matabi'i zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani zazay. Beda dengan jim tadi, kalau jim keras. Janji jubaj, Jaji jubaj. Juja jani jajna minal mujrim. Ya. Minal, minal, minal. Alif lam komariyah. Minal mujni, minal mujni majija janija. Janija itu jim. Keras kan? Ada kol-kolahnya lagi. Jaji jubaj. Juja janijaj. Janijaj. Memang kalau lagu kol-kolah gak begitu kelihatan ya. Juja janijaj na minal mujni majija janija. Kalau zai. Zazizubaz. Zuzan zani zazna minal musni maziza zaniza. Itu ya, zai, sin. Sasi subas. Susan zani zazna minal musni maziza zaniza. Dua patah dibaca satu jadi. Jika dihentikan, mad, iwat, tajwidnya ada. Jadi untuk pemula oke, okay, ya, menengah oke, okay, profesional juga boleh. Sasi subas, susasani sas, naminal muslimasisa, sanisa. Itu sin, shin. Sasi subas. Shushani shashna minal mushni mashisha shanisha shin. Shashi shubash. Shushani shashna minal mushni mashisha shanisha. Emang harus begitu banget? Ini kan lagi latihan. Emang di Quran begitu? Ya gak ada lah. Di Quran sehurufnya sin semua, enggak mungkin ya. Itu. Kan coba auzubillahi minasyaitan. Nah, gitu aja. Kelihatan himinash, bibirnya dibuka. Syah, kalau orang Sunda bilang ada ayam, syah gitu ya. Itu shin. Enggak ada di Quran mah ini mah bukan Quran, ini mah belajar makhraj. Ini pari kalau qobliyah itu kan pajar, ya mana aja itu boleh aja. Tapi kan tadi dalilnya cukup kuat ya. Nabi melaksanakan sholat 13 rakaat. Kalau 13 rakaat berarti sholat sunnahnya ya qiyamul lailnya 8, witirnya 3. Duanya sholat fajar. Berarti kan setelah witir sholat fajar jadi ditutup malam. Nah, itu. Ada yang menyatakan sebelum subuh, ada yang pas subuh, setelah subuh sebelum qobliyah. Wah, qobliyah aja ya enggak apa-apa karena orang yang melaksanakan sholat subuh itu perbedaan orang munafik dengan bukan itu dalam sholat subuh. Bahkan sholat subuh itu, sholat fajar itu, fajar subuh itu fajar-fajar juga. Kalau di Mekah, di Madinah kan fajar subuh juga ya. Itu sholat fajar, sholat subuh. Nah itu, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Orang yang melaksanakan sholat subuh ya. Itu, Isya juga gitu kan. Sampai merangkak-rangkak karena besarnya pahala sholat Isya. Tapi semuanya juga harus dijaga. Ada yang menyatakan sholatul wusta itu sholat asar. Ada yang menyatakan sholatul wusta sholat maghrib. Ada yang menyatakan sholatul wusta itu sholat subuh. Ya semuanya aja sholat harus dijaga. Itu ya Bu ya Pak. Itu ya. Bolehlah mana aja. Tapi sholat fajar itu ada. Gitu. Nah, sad. So si so bas. Susan, susan, ikhba. Susan, sanisas, na minal muslimasisan, sanisa, itu sad. Sasi, subas. Susan, sanisas, na minal muslimasisan, sanisa. Pari mau dong rekamannya. Boleh, ini setiap siaran saya rekam ya. Yang punya MP3, ya tinggal ngopi di komputer saya. Tapi bilang dulu. Karena kan kalau taklim kadang-kadang kan komputernya beda-beda. Kalau yang ngajar kan pakai notebook. Kalau yang di rumah rekamannya PC biasa. Ya itu gampang lah ya. Silahkan. Nanti kita buatkan di piringan CD ya. Gitu, MP3, MP3 atau CD WAV formatnya atau WMA, kan banyak ya format-format audio. WMA boleh, MP3 boleh, WMA kan lebih banyak, MP3 lebih banyak. WAV sekelas CD itu ya. PCD-nya juga. Dot. Ba-di-bo-ba-b. Ini harus lihat mulut ya, makanya belajar Quran itu harus talaki, berhadapan dengan gurunya gitu, ustaz ya, ustazah. Ya ini punya ilmu nih para alumni, ajarkan kembali ini, karena sebaik-baik ibadah di bulan suci Ramadan selain puasa, sedekah, infak juga baca Quran. Harus banyak Quran, baca Quran dan mengajarkan Quran. Juga memahami isinya ya, belajar. Mulai kan ada indeksnya sekarang. Do. Do di bo ba bo da ba ni ba na min al mu ni ma di ba ba ni ba. Betapa kalau ibu lihat murid saya ketawa ya. Itu susahnya. Karena ini do semua hurufnya. Jangan walab dolin, walab dolin. Ba-di-ba-ba-ba-ba-ni-ba-na-mi-na-l-mu-ni-ma-bi-ba-ba-ni-ba-ba-ni. Ingat Eyang ya, yang ngajarin Eyang Mas Ito dulu. Ngajarin makhraj itu beliau, itu ya. Ini, Abi mah tahu banget. Makhraj itu beliau sangat fasih mengucapkan makhraj-makhraj. Nah ini diulang kembali. Jangan sampai ada kol-kolah. Jangan... Bukan, ini bukan huruf kol-kolah. Sampai bawah dulu ya, nanti kita teruskan tonnya besok insyaallah. Selamat menjalankan ibadah siam, ibadah puasa, karena ada beberapa organisasi sudah menyatakan Senin adalah awal saum siam. Tapi kita harus, kalau pemerintah hari ini ya, mengadakan isbat penetapan ru'yatul hilal. Jadi selain kalender, secara kalender juga melihat bulan. Tampaknya ada kemungkinan karena bulan 3 derajat di atas ufuk, jadi kemungkinan sama ya insya Allah. Ya inilah yang kita harapkan. Tidak ada perbedaan. Sebetulnya pemerintah berhak berijtihad untuk menyamakan. Karena kalau berbedaan itu yang kasihan yang awam. Bingung, yang satu lebaran, yang satu belum. Itu kan jadi bingung. Nah ini, mudah-mudahanlah semuanya arif, bijaksana, duduk bersama. Supaya tidak ada perbedaan. Karena ini menyangkut kehidupan bersama. Gitu ya. Baik Ibu dan Bapak, ada saran, ada kritik, atau ada ingin bertanya tentang saum, tentang puasa, apalah. Silahkan ya ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Teleponnya mengalami gangguan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.